niscaya Allah akan membimbingmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah dan ketahuilah sesungguhnya umat apabila mereka telah berkumpul guna memberikan manfaat bagi dirimu dengan sesuatu, niscaya tidak akan mampu mereka memberikan manfaat itu kepada dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memadaratkan, menjadikan dirimu mendapatkan mudarat dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memadaratkan atau memudaratkan dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Kemudian di dalam riwayat lain, di dalam riwayat selain At-Tirmidzi, disebutkan ihfadillah tajidhu amamaka, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fissiddah, wa'lam anna makhta'aka lam yakun liyusibaka, وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئَكَ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجْ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah subhanahu wa ta'ala di depanmu. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dikala dirimu lapang, dikala dirimu senang. Niscaya Allah akan mengenali dirimu dikala dirimu dalam kesulitan. Ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang menimpa dirimu tidak akan terkena pada dirimu. Dan apa musibah yang mengenai dirimu, niscaya itu pun tidak akan bisa mengenai dirimu. Dan ketahuilah sungguhnya pertolongan seiring dengan kesabaran. Dan sesungguhnya sikap lapang itu sendiri seiring dengan kesulitan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam riwayat yang kedua ini, dijelaskan bahwasannya ta'arraf ilallahi firraha ta'arifka fissiddah. Kenalilah Allah di saat dirimu senang. Niscaya Allah akan mengenalimu di saat dirimu susah. Maksud daripada kalimat ini, aikun qariban minallahi fi jami'i akhwalik. jadikanlah dirimu selalu mendekatkan, selalu dekat kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, fi jami'i ahwalik, di dalam setiap keadaan. Fi hali rakhaik, baik ketika dirimu dalam keadaan senang, saat dirimu tidak mengalami kesulitan, kesempitan hidup. Wa'adami hajatika, demikian juga ketika dirimu memang tidak memiliki kebutuhan, hajat. La taltafit anillahi jalla wa'ala, maka jangan sekali-kali dirimu berpaling dari Allah Azza wa Jal. Kun qariban minallahi bita'atihi wa tarki ma'asiyatih. Jadikanlah dirimu selalu dekat kepada Allah. Berupaya terus mendekatkan diri kepada Allah. Bita'atihi, dengan cara menaatinya. Wa tarki ma'asiyatihi, dan dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Maksiat kepada Allah. Dengan cara meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah upaya seorang hamba yang ia akan senantiasa di dalam setiap keadaannya berupaya untuk menunaikan berbagai ketaatan. Menunaikan berbagai ketaatan itu satu bentuk bahwasannya dirinya selalu berupaya untuk dekat dengan Allah. Walaupun dirinya dalam keadaan lapang, sedang tidak membutuhkan. Walaupun dirinya dalam keadaan senang, sedang tidak ada kesulitan. Ia terus berupaya untuk selalu ingat kepada Allah dan selalu upaya untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang hamba di saat senangnya, di saat lapangnya, di saat kesempitan tidak menimpanya, ia terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalinya ketika ia ditimpa kesulitan. Dan bila keadaan seorang hamba seperti ini, berarti seorang hamba tersebut tidaklah mendekat kepada Allah dikala dalam keadaan hidupnya sempit, hidupnya susah saja. Tetapi ia telah menanamkan pada dirinya selalu dan selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya'rifka fi siddah, ya'ni idza waqa'ta fi khatarin wa fi siddatin wa anta muti'un lillahi fi halatir raha, fa inna allaha yunqidhuka bi'amalika salihah. Maka manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya, atau dia tertimpa satu yang membahayakan, dia mengalami kesusahan hidup, namun di saat dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, ia selalu mendekatkan diri taat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu dirinya disebabkan karena amalan-amalan soleh yang ia lakukan. Ketika dirinya dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak susah. Dalam sebuah hadis yang terkenal dengan hadis Ashabis Sakhrah, beberapa anak muda yang terkurung di dalam gua, dia tidak bisa keluar dari gua karena pintu guanya tertutup oleh batu. Mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Maka kemudian mereka pun menyebutkan amalan-amalan saleh yang pernah ia perbuat. Dan kemudian ia bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan soleh yang pernah ia lakukan. Di saat tidak ada kesempitan hidup, di saat tidak ada kesusahan. Maka seorang menyebutkan amalan solehnya, yaitu dengan menyebut bahwasanya dirinya pernah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang lagi menyebutkan amalan soleh dengan meninggalkan perbuatan zina karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya saat itu kalau ia mau berbuat bisa, tapi karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia urungkan. Ia tepis perbuatan yang akan menjatuhkan dirinya tersebut. Inilah yang dilakukan oleh para pemuda, oleh orang-orang yang terjebak di dalam gua. Dan akhir daripada kisah itu, batu yang menutup gua itu pun bergeser sedikit demi sedikit dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mereka pun bisa bebas dari gua, dari keterkurungan di dalam gua tersebut. Ini adalah contoh bagaimana seseorang yang melakukan amalan-amalan kebajikan, melakukan amalan-amalan soleh, kemudian dengan amalan, dengan sebab amalan soleh tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya. Demikian juga hadis ini menyebutkan wa'lam anna an-nasra ma'a sabri. Pengertiannya bahwasannya ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu seiring dengan kesabaran. Seseorang dia diuji dengan berbagai bala saat hidupnya. Dengan berbagai ujian, musibah. Dengan sakit. Dengan masyakoh, kesusahan-kesusahan di dalam hidup. Dengan berbagai hal. Lakin alaihi sabr. Akan tetapi alaihi bisabri. Akan tetapi pada dirinya ada kesabaran. Maka kesabaran inilah yang menjadikan dirinya dengan sebab kesabaran akan mendatangkan pertolongan. Sehingga Allah kemudian menghilangkan berbagai kesulitan yang menimpa hidupnya. Dengan sebab amalan kesabaran itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyingkirkan berbagai hal yang akan menjadikan dirinya terkungkung di dalam kesedihan dan kesusahan. Sikap sabar akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong kalian sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dua amalan, dua bentuk amalan. Amalan dengan bersabar, dan ini merupakan amalan hati. Dan kemudian amalan sholat, yang amalan ini merefleksikan amalan yang sifatnya zahir. Keadaan zahir dan batin melakukan satu bentuk amalan, maka itulah yang menjadi sebab seseorang akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di penghujung ayat disebutkan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwasanya amalan sabar adalah merupakan amalan yang sangat utama, yang sangat berperan sehingga menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar secara bahasa artinya menahan. Al-habs, tahanan. Sabar artinya seseorang ia berupaya untuk bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan keadaan batinnya. Kemudian ia mampu untuk mengendalikan keadaan fisiknya, anggota tubuhnya. Mengendalikan segenap ungkapan lisannya, Itulah orang yang sabar. Mampu mengendalikan lisan, mampu mengendalikan mental, batin dia, hati dia, mampu mengendalikan anggota tubuh dia. Orang yang sabar, ia akan senantiasa menjaga lisannya untuk tidak berkeluh kesah dengan kesusahan yang menimpa dirinya. Untuk tidak mengucapkan su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Ya, misalnya mengatakan Allah tidak adil. Misalnya mengatakan begini dan begitu. Na'udzubillah. Dan orang yang sabar, ia mampu untuk mengendalikan keadaan batinnya, hatinya. Untuk teguh, untuk kokoh, untuk tegar menghadapi kenyataan hidup. Tidak lantas kemudian goncang dan mengambil jalan potong kompas. Entah mendatangi dukun, entah mendatangi paranormal, atau berputus asa dengan bunuh diri, na'udzubillah. Dan orang yang sabar, ia mampu mengendalikan segenap anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang akan merusak, merugikan dirinya. Inilah ciri orang yang sabar, ia mampu mengendalikan tiga faktor yang melekat pada dirinya. Maka manakala kesabaran itu terus terpatri pada dirinya, maka hanya tinggal waktu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepadanya. Kita harus yakin dengan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Jadi jangan mengharap pertolongan Allah sementara kesabaran tidak ada pada dirinya. Jangan mengharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala segera datang sementara ujian-ujian yang datang ke hadapannya tidak ia sikapi dengan penuh kesabaran. Kalau ingin pertolongan Allah itu datang, bersabarlah dikala kesusahan itu melilit kehidupannya, melilit dirinya. Kalau ingin pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala menghampiri dirinya, maka bersabarlah. Dan kisah para nabi dengan kesabarannya sudah cukup banyak. Dan kisah dengan kesabaran para nabi itu kemudian menjadi sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun sudah banyak kisahnya. Sehingga tidak ada lagi keraguan pada diri kita. Dengan berbekal kesabaran, pertolongan itu akan datang. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Anan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu beriring dengan kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian wa annal faraja ma'al karbi. Kullama istadda al-karbu tatalla'a ila al-faraj. Dzalika anna faraja Allahi qaribun. ketiadaan susah itu seiring dengan ujian kesusahan yang ada pada diri seorang hamba. Manakala seorang hamba mengalami kesulitan hidup, maka itu berarti akan datang masanya seorang hamba akan mendapatkan hidup yang lapang, hidup yang senang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ta'kid, menegaskan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Cuma kadang manusia cepat berputus asa. Ditimpa kesulitan, sebentar saja sudah berkeluh kesah. Ditimpa masalah, anaknya lah berbuat ini dan itu. Langsung yang dituding sebagai biang kesalahan, anaknya. Atau yang dituding sebagai biang kesalahan, ibunya. Dianggap tidak becus mengurusi anak. Sementara dirinya seakan terbebas dari tanggung jawab. Yang lebih parah dari itu, menuding pengasuh-pengasuhnya di lembaga pendidikannya, dianggap tidak memperhatikan anaknya. Sementara dirinya seakan bebas, tidak bersalah. Ini salah satu bentuk bagaimana ketika ia menghadapi masalah, ia ingin cuci tangan. Seakan ia tidak bertanggung jawab. Seakan ia tidak pernah bersalah terhadap masalah yang timbul. Maka ketika menghadapi masalah, tidak perlu kita untuk kemudian mengacungkan telunjuk jari kita kepada Alan wa Fulan. Yang lebih baik adalah introspeksi diri, kemudian berupaya mencari solusi, bagaimana mengatasinya. Karena masalah yang timbul dengan hanya saling menyalahkan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kalau memang timbul masalah, segeralah dibicarakan bagaimana mengatasi masalahnya. Apa solusinya? Itu lebih baik daripada kemudian kita menuding Alan wa Fulan sebagai orang yang bertanggung jawab. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kita lihat bagaimana para anbiya, para rasul yang senantiasa menghadapi ujian-ujian, berbagai kesulitan hidup, itu senantiasa dihadapi. Namun, para nabi dan para rasul tidak akan dan tidak berputus asa. Mereka terus menyebarkan kebaikan, berdakwah. Bahkan ada dari kalangan nabi, dari kalangan anbiya yang tidak memiliki pengikut. Artinya dakwahnya tidak ada yang mau menerima. Tetapi yang demikian itu bukanlah menjadi alasan. Kalau kita berdakwah terus kemudian tidak ada yang mau mengikuti, bukan menjadi alasan untuk kemudian menghentikan dakwah itu. Itu menjadi pemicu bagi kita untuk terus berdakwah. Ya. Karena sesungguhnya kita menebarkan kebaikan itu bukan dalam rangka agar orang menjadi pengikut. Bukan menjadikan orang untuk kemudian ya, terikat dengan sebuah kelompok, tidak. Menebarkan dakwah adalah bagaimana agar seseorang memiliki tauhid yang lurus, mencintai sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ia tidak bersama kita, walaupun ia tidak ya, menjadikan diri kita sebagai tokoh atau pemimpinnya. Ya, itu bukan tujuan dakwah kita. Yang menjadi target kita adalah bagaimana ilmu ini tersebar. Ilmu ini diamalkan oleh segenap manusia. Ya, tanpa harus kemudian dia harus mendukung kita dan seterusnya. Tidak. Maka berbagai kesulitan itu pasti ada di setiap masalah. Di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan dakwah, di dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam pribadi kita sendiri, kesulitan itu mesti ada. Tapi yakinlah di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, syaratnya kita jangan cepat berputus asa, syaratnya kita harus tetap bersabar, ya, sebagaimana yang telah dinasehatkan, diwasiatkan ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk terus bersabar. Manakala ada sesuatu yang menyulitkan hidup kita, jangan mudah berputus asa. Perbanyaklah doa kita, selain ikhtiar mencari solusi, juga jangan lupakan ya, bahwasannya waktu-waktu berdoa, waktu-waktu kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin ditingkatkan. Karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu da'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui doa-doa kita, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, upaya mencari solusi, berbagai kesempitan hidup, berbagai kesusahan di dalam hidup ini bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Dan yakinlah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.